السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Tidak henti-hentinya untuk kita nasihatkan kepada kita semuanya agar selalu bersyukur, berterima kasih, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita semuanya. Sampai pada titik ini Allah Jalla wa ala masih melapangkan dada-dada kita untuk dimudahkan melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala guna menunaikan salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya kaum muslimin, untuk mengerjakan salat 5 waktu secara berjamaah. Tidak lain dan tidak bukan, apa yang kita amalkan ini tujuannya adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan upaya kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berusaha dan berupaya untuk memperbaiki diri di saat manusia keadaan mereka sudah menjadi rusak, keadaan mereka sudah jauh dari bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan mayoritas manusia yang sudah jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, toh ternyata masih ada di antara hamba-hambanya yang masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tegar dan sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kondisinya demikian, maka kita berharap agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hamba tersebut yang selalu kokoh di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang asing. Orang-orang yang asing ketika mereka menghidupkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka berupaya untuk memperbaiki diri pada waktu-waktu keadaan manusia yang sudah rusak, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba." Islam datang dalam keadaan asing, disebabkan karena manusia pada saat itu sudah terlalu jauh, mereka menyimpang tersesat dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mendakwahkan Islam, sehingga agama Islam itu menjadi agama yang asing di tengah-tengah manusia. Dan nanti menjelang hari kiamat, agama Islam pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan asing, dalam keadaan aneh. Bukan berarti agama Islam itu adalah agama yang tidak dikenal, akan tetapi agama Islam menjadi agama yang aneh dan asing disebabkan terlalu jauhnya kaum muslimin, terlalu jauhnya umat Islam, mereka tersesat dari jalan yang benar di dalam agama Islam. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang mereka asing di dalam menghidupkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagialah mereka, orang-orang yang mereka masih berjalan di atas jalan yang lurus, di atas agama Islam yang benar, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa itu orang-orang yang asing. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas. Orang-orang yang asing tersebut yang mendapatkan jaminan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mereka baik, orang-orang yang agama mereka soleh pada saat manusia menjadi rusak, yaitu orang-orang yang mereka tegar dan kokoh istiqomah di atas agama Islam dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam pada saat manusia sudah tidak lagi memperdulikan agamanya. Pada saat manusia kaum muslimin sudah tidak lagi peduli atas batasan-batasan dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kondisi manusia yang semakin semrawut seperti ini, ketika ada seseorang yang mereka berjalan di atas agama yang lurus, maka dialah orang yang asing yang akan mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa itu al-ghuraba. Beliau, mereka adalah alladzina yuslihuna ma afsada an-nas. Al-ghuraba adalah orang-orang yang mereka memperbaiki. Mereka memperbaiki apa-apa yang telah dirusak oleh manusia. Agama Islam yang seharusnya sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya kemudian dirusak oleh kaum muslimin. Kemudian datang suatu generasi yang mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki agama Islam seperti murni yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyaring dan memisahkan apa-apa yang bukan dari Islam dari agama yang murni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia dengan mendakwahkan Islam atau mengajarkannya dan mencontohkannya serta mengamalkannya di tengah-tengah kaum muslimin, maka mereka akan menjadi asing disebabkan karena jauhnya umat Islam dari ajaran Islam yang seperti diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika seseorang mengikuti Islam sesuai dengan bimbingan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka itu akan menjadi sesuatu yang aneh, akan menjadi sesuatu yang asing di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Apabila keasingan dan keanehan tersebut muncul dari pihak-pihak yang bukan dari umat Islam, maka itu sesuatu yang wajar dan maklum. Namun yang menjadi problem permasalahan adalah ketika kaum muslimin sudah merasa aneh dan merasa sesuatu yang tidak wajar ketika melihat sebagian umat Islam yang mereka komitmen di atas agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh ketika kaum muslimin mereka merasa aneh ketika melihat sebagiannya berpakaian celana di atas mata kaki. Mereka merasa aneh dan risih melihatnya, sehingga mereka pun terjebak dengan tipu daya syaitan, terpancing dengan tipu daya syaitan, sehingga mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik, mengeluarkan perkataan-perkataan yang jelek dengan mengolok-olok apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di mata kaki. Rasulullah memerintahkan kepada umatnya dari kalangan kaum laki-laki untuk mengangkat pakaian mereka di atas mata kaki. Bahkan Rasulullah mengancam dengan neraka bagi kaum laki-laki yang sampai menjulurkan pakaian yang menutupi mata kaki. Sehingga ketika sebahagian umat Islam yang komitmen dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka sebahagian mereka yang tidak mengerti dan terlalu jauh dari ilmu agama Islam dan ketidaktahuan mereka tentang Islam itu akan merasa aneh, akan merasa risih dengan melihat pakaian-pakaian yang seperti itu. Demikian pula dari kaum muslimat ketika mereka berusaha untuk menerapkan apa yang menjadi kewajiban bagi mereka untuk berhijab dengan hijab yang syar'i, dengan pakaian yang besar yang menutupi seluruh aurat mereka, itu akan menjadi aneh ketika sebagian wanita melihat keadaan kaum muslimat yang seperti itu. Ini semua disebabkan karena terlalu jauhnya umat Islam dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini pun yang menjadi penyebab adalah ketika kaum muslimin sudah lagi tidak mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mengerti hukum-hukum Islam, apa itu kewajiban-kewajiban mereka di dalam beribadah, apa kewajiban-kewajiban mereka di dalam bermuamalah, termasuk pula adalah kewajiban-kewajiban mereka di dalam berpakaian. Semua itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu diajarkan oleh Rasulullah. Namun ketika kaum muslimin sudah terlalu jauh dari Islam, akan merasa aneh dengan perkara-perkara tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini pun kita harus bersabar. Kita harus bersabar meskipun manusia mencemooh kita, meskipun kaum muslimin mengolok kita, meskipun kaum muslimin mereka mengejek kita dengan apa yang kita terapkan dari agama Islam ini, maka kita harus bersabar dan kita harus bangga bahwasannya saya adalah seorang muslim dan saya bangga untuk menampakkan atribut-atribut pakaian-pakaian muslim saya. Jangan sebaliknya, kita adalah seorang muslim kemudian minder dengan pakaian-pakaian Islam. Justru kita seorang muslim harus bangga dengan pakaian Islam kita, dengan jubah kita, dengan kolansuah peci atau songkok kita, dengan sebagian wanita dengan hijab, kerudung, jilbab mereka, cadar mereka. Mereka bangga. Mereka harus bangga bahwasanya itu merupakan ajaran Allah dan agama Islam. Sehingga mereka bangga ketika mendapatkan hidayah petunjuk tersebut untuk mudah di dalam mewujudkannya. Tidak seperti sebagian kaum muslimin yang justru mereka bangga dengan atribut-atribut pakaian-pakaian dari orang-orang kafir. Mereka bangga dengan penampilan-penampilan orang-orang kafir, mulai dari cara berpakaian, cara berbicara, cara bermuamalah, cara mereka di dalam mencari maisha, dan cara mereka yang lainnya dalam kehidupan dunia. Hampir seluruh kegiatan aktivitas mereka mau meniru dan menyerupai kebiasaan orang-orang kafir. Maka ini merupakan musibah yang besar, yang penting bagi kita untuk menjadikannya sebagai motivasi, pemberi semangat kepada kita untuk berusaha memberikan hidayah kepada mereka, mengajari mereka dan menyampaikan dan menjelaskan kepada mereka bahwasannya tidak seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhalil Kitabi wa Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang membahas seputar at-tayammum. Maka insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan memasuki bab yang baru dan pembahasan yang baru di dalam kitab yang akan kita baca ini. Berkata al-muallim hafizahullah pengarang kitab, kalau di sini al-babu tasi', bab yang ke-9. Fin najasati wa kaifiyati tathhiriha wa fihi masail. Yaitu bab yang membahas seputar najis-najis dan cara membersihkannya. Bab yang membahas seputar najasat, macam-macam najis dan cara membersihkannya. Nah, sebelum kita masuk, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada pembahasan, maka perlu bagi kita untuk mengetahui terkait dengan benda-benda yang ada di muka bumi ini, apakah hukumnya najis ataukah hukumnya suci. Maka ada satu kaidah yang harus kita ketahui, yaitu seluruh apa yang ada di muka bumi ini hukumnya adalah suci. Seluruh apa yang ada di muka bumi ini, dari benda mati ataupun benda yang hidup, sesuatu yang basah ataupun sesuatu yang kering, seluruhnya adalah suci kecuali yang telah dijelaskan di dalam syariat Islam tentang najisnya. Seluruh apa yang ada di muka bumi ini hukumnya adalah suci, terkecuali yang telah dijelaskan di dalam syariat tentang najisnya benda tersebut. Ini kaidah penting yang harus kita ketahui, yang harus kita ketahui dan harus kita fahami, bahwasannya apa yang ada di muka bumi ini secara asal hukumnya adalah suci. Sehingga apabila untuk mengatakan benda ini adalah najis, maka kita berkewajiban untuk mendatangkan dalil yang menunjukkan najisnya benda tersebut. Apabila tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasannya benda ini najis, maka kembali ke hukum asal, benda tersebut adalah suci. Benda tersebut adalah suci sampai ada dalil yang menjelaskan najisnya benda tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a." Atau qala ta'ala, "Dialah Allah yang telah menjadikan seluruh apa yang ada di bumi ini untuk kalian." Dialah Allah yang telah menjadikan seluruh yang ada di bumi ini untuk kalian. Nah, ayat ini dijadikan oleh para ulama yang kemudian dikeluarkan dari ayat tersebut suatu kaidah, bahwasannya seluruh yang ada di muka bumi ini secara asal hukumnya suci dan halal. Karena Allah menciptakan bumi dunia ini, siapa yang ada di dalam isinya itu untuk manusia. Untuk manusia. Apabila itu makanan, maka untuk manusia. Boleh bagi mereka untuk memakannya apa yang ada di muka bumi ini, terkecuali yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula dari sisi kesuciannya, maka seluruh yang ada di muka bumi ini hukumnya adalah suci, sehingga boleh untuk disentuh, boleh untuk dipegang, kecuali yang dinyatakan di dalam syariat najisnya benda tersebut. Dan dari kaidah ini pun kita mendapatkan penjelasan bahwasannya terkait dengan perkara suci dan najis dari suatu benda, yang dituntut adalah mendatangkan dalil najisnya. Jangan kemudian benda ini suci atau najis. Oh suci, mana dalilnya kalau dia suci? Nah, ini tidak benar. Dalilnya tidak ada. Kenapa? Karena memang hukum asal segala sesuatu di muka bumi itu suci, seperti yang disebutkan oleh Allah tadi. Seandainya botol ini najis atau suci? Ya, botol suci. Apa dalilnya botol ini suci? Ya, tidak ada, ya kan? Terkait dengan botol, yang ada adalah keumuman. Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Allah menjadikan apa yang di muka bumi untuk kalian. Yang apabila itu berbentuk makanan maka halal kecuali yang diharamkan, kalau itu benda maka suci kecuali yang dinyatakan najis oleh syariat Islam. Sehingga yang dituntut di dalam perkara najis dan suci adalah mendatangkan dalil najisnya. Kalau tidak ada maka hukumnya suci. Kalau kemudian kita menyatakan ini najis, tidak boleh dipegang, mana dalilnya? Ini baru benar. Oh ini najis, mana dalilnya? Ini yang benar. Kalau kemudian, oh ini suci, mana dalilnya? Nah ini tidak benar. Pertanyaan demikian tidak benar. Kenapa? Karena hukum asal sesuatu di muka bumi ini adalah suci. Hukumnya adalah suci, kecuali yang telah dinyatakan najis oleh syariat Islam. Oleh karenanya kalau mungkin dijumlahkan, dibandingkan, ya dibandingkan antara benda yang suci dengan benda yang najis, tentunya lebih banyak benda-benda yang suci dibandingkan benda-benda jenis-jenis yang najis. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sehingga nanti insyaallah di sini akan disebutkan oleh beliau apa namanya, macam-macam yang telah dinyatakan atau benda-benda yang telah dinyatakan di dalam syariat sebagai benda yang najis, sehingga apa yang selain dari yang disebutkan tersebut, maka insya Allah benda tersebut adalah suci. Benda tersebut adalah suci karena benda-benda yang najis nanti akan digolongkan oleh para ulama, sehingga dengan pembahasan tersebut, poin-poin tersebut, seseorang itu akan mudah untuk mengetahui, oh benda ini najis, berarti tidak boleh dipegang. Oh ini najis, berarti harus disucikan. Oh ini terkena najis, berarti harus disucikan. Nah, nanti akan disebutkan oleh beliau, hafizallahu ta'ala, jenis-jenis benda-benda yang najis. Baik. Pada bab najis ini ada beberapa permasalahan yang akan disebutkan oleh beliau. Kita bahas satu persatu. Permasalahan yang pertama adalah ta'riful janazah wa naw'uha atau wa naw'aha. Permasalahan yang pertama adalah definisi najis. Definisi najis dan macamnya. Macam-macam dari jenis bukan bendanya. Nanti kalau terkait dengan benda-benda yang najis akan disebutkan sendiri. Definisinya adalah an-najasatu hiya kullu 'aynin mustaghdharatin amaraha syari'u bijtinabiha. Najis adalah seluruh benda yang kotor. Seluruh benda yang kotor yang disyariatkan, Arfan, bukan yang disyariatkan, seluruh benda yang kotor yang diperintahkan oleh syariat untuk menjauhinya. Seluruh benda yang kotor yang diperintahkan di dalam syariat untuk menjauhinya, yakni menjauhi benda yang kotor tersebut. Oleh karenanya, sesuatu yang najis itu pasti kotor. Sesuatu yang najis itu pasti kotor. Meskipun dilihat dari benda mungkin biasa-biasa saja. Meskipun dilihat dari benda ya biasa-biasa saja, namun pasti sesuatu yang najis itu adalah benda yang kotor. Nah, dan dari sini pun diambil kandungan, walaupun ini pembahasan yang berbeda, kalau tadi kita sebutkan seluruh benda yang najis adalah kotor, maka demikian pula seluruh benda yang najis hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi atau dimakan atau diminum. Seluruh benda yang najis adalah kotor, dan seluruh benda yang najis hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi. Terkecuali apabila dalam kondisi darurat. Seperti contoh air kencing. Air kencing dinyatakan, nanti akan disebutkan, termasuk di antara benda yang najis. Sehingga air kencing adalah sesuatu yang kotor. Jangan main-main dengan air kencing. Nah. Kemudian apabila itu adalah najis, berarti air kencing tidak boleh diminum. Meskipun sebagian dokter-dokter mengatakan banyaknya obat yang terkandung dalam air kencing. Antum pernah dengar? Ada. Dokter. Gobloknya dokter ini. Dikaji dengan penelitian analisa yang menghabiskan waktu dan biaya yang besar, kemudian mengatakan, oh ternyata air kencing itu mengandung obat. Allahul musta'an. Ini dokter goblok ini, perlu kuliah lagi kedokteran. Nah, sesuatu yang najis itu pasti kotor, tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai obat. Terkecuali, demikian pula tidak boleh dikonsumsi terkecuali apabila kondisi darurat. Seperti seseorang seandainya sudah tidak memiliki lagi bekal minum, air sudah kering, tidak ada solusi lain untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga. Kalau mungkin yang biasa hidup di pedalaman itu, mereka kadang-kadang ada alternatif atau solusi lain. Kalau tidak ada air, mungkin ada buah-buahan yang mengandung kadar air yang tinggi, sehingga ketika dimakan itu akan menghilangkan rasa dahaga. Namun ini semuanya tidak ada juga. Kering, tidak ada solusi lain untuk menghilangkan rasa haus. Kalau dia tidak meminum air kencing, maka dia mati. Maka ini apa? Kondisinya darurat. Maka apa hukum minumnya? Hukumnya boleh. Karena apa? Darurat. Dan ini sudah terjadi dari di kalangan para ulama dahulu, seperti Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Sahih Bukhari, ketika melakukan safar untuk belajar sampai memakan waktu perjalanan berbulan-bulan di tengah padang pasir yang tandus, tidak ada kehidupan, yang ada hanya pasir, tidak ada air, akhirnya beliau pun kehabisan bekal, air minum habis. Apabila beliau melanjutkan dan tidak meminum air kencingnya, maka beliau akan binasa, akan mati. Akhirnya beliau pun minum air kencingnya sampai beberapa kali, sampai beliau bertahan, kemudian sampai ke kampung yang beliau tuju. Sampai dari situ baru kemudian beliau mendapatkan air minum untuk memulihkan tenaga dan staminanya. Nah, maka diperbolehkan. Apabila kalian sudah terdesak, maka diperbolehkan. Walaupun secara asal hukumnya adalah haram. Nah, kembali ke hukum asal, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya segala sesuatu yang dinyatakan najis di dalam syariat Islam, maka benda tersebut adalah kotor. Dan tidak diperbolehkan untuk dimakan. Nah, wahia nau'an, dan najis ini terbagi menjadi dua. Najasatun ainiyah au haqiqiyah, wahiyya allati la tatuhur bihalin, li'anna aynaha najasatun karawfil himar waddam wal baul. Najis terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah najis yang hakiki. Apa itu najis yang hakiki? Yaitu najis, ini suatu benda yang bendanya itu memang najis. Sehingga benda tersebut tidak lagi bisa untuk disucikan dengan cara apapun. Kenapa? Karena bendanya najis. Tidak bisa disucikan. Seperti contoh kotoran hewan keledai. Orang hewan keledai dinyatakan di dalam syariat hukumnya najis. Hewan keledai ya. Kalau hewan-hewan lain, kuda atau sapi, maka ini tidak ada syariat yang menyatakan najisnya, sehingga hukumnya suci. Yang datang adalah syariat menjelaskan tentang najisnya kotoran keledai. Kotoran cicak suci. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menjelaskan najisnya. Ya bukan berarti suci lalu untuk main-mainan, ya. Jangan. Nanti mereka, oh suci lalu untuk mainan. Kotoran sapi suci untuk lempar-lemparan. Jangan. Nah, wadah wal baul, demikian pula darah, demikian pula air kencing. Air kencing bendanya najis, sehingga tidak bisa kemudian nanti disiram atau mungkin direbus biar jadi suci. Tidak bisa. Kenapa? Karena bendanya memang suci. Tidak bisa. Bendanya adalah najis, sehingga tidak bisa untuk dirubah menjadi sesuatu yang suci. Tidak bisa. Nah, ini namanya najis hakiki, yang bendanya adalah memang najis. Jenis yang kedua adalah najasatun hukmiyah, najis secara hukum. Wahiya amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha' wa yamna'u min sihhati shalah. Yaitu perkara yang hanya sifat yang ada di tubuh kita yang mencegah dari sahnya mengerjakan salat. Seperti hadas kecil. Hadas ini juga dikatakan najis yang ada di dalam badan kita. Namun itu hanya dari sisi hukum. Bukan berarti orang yang berhadas berarti dia najis. Tidak. Hanya sifat yang ada di dalam orang yang berhadas, bahwasannya sifat tersebut najis, bukan berarti orangnya itu najis. Sehingga bisa dihilangkan dengan cara berwudu apabila itu hadas kecil. Demikian pula hadas besar, maka hilang dengan cara mandi junub. Nah, ini dua pembagian najis. Yang pertama najis hakikiyah. Kalau najis hakikiyah yang hakiki itu tidak bisa dijadikan dirubah menjadi suci, tidak bisa. Adapun najis secara hukum, najis secara hukum seperti hadas kecil yang ada di tubuh kita, seandainya ketika mungkin kita setelah buang angin kentut, maka kita berhadas, maka itu adalah najis. Namun secara hukum, yang bisa dihilangkan dengan cara berwudu. Beda kalau jenis yang pertama tadi, yaitu najis hakiki, tidak bisa dihilangkan sifat najisnya. Kencing, ya selama mau jadi kencing, direbus, mau dimasak, mau diapain, tetap dia najis selama itu air kencing. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Wal aslu alladhi tuzalu bihi najasatu huwal ma. Secara asal, benda untuk menghilangkan najis adalah menggunakan air. Ini secara asal. Dalam artian yang paling baik di dalam membersihkan najis adalah menggunakan air. Fahuwal aslu fi tathhir. Dan ini secara asal di dalam membersihkan najis menggunakan air yang paling baik. Namun yang lebih baik ketika menggabung antara membersihkan najis dengan menggunakan benda yang kemudian diikuti dengan air. Seperti di dalam setelah seseorang buang air kecil contohnya. Maka di sana ada istilah istinja dan istijmar. Kalau istijmar bersuci membersihkan najis setelah buang air kecil dengan menggunakan batu. Kalau istinja membersihkan tempat keluarnya najis air kencing dengan menggunakan air. Apabila dari tinjauan yang afdol air dengan batu, yang afdol adalah air. Namun lebih afdol lagi apabila dia membersihkan tempat keluarnya air kencing tersebut dengan batu atau benda yang lain seperti tisu boleh, kemudian disertai, dibarengi setelahnya dengan menggunakan air. Ini yang paling baik. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama seperti Abdullah bin Abbas kalau tidak salah, beliau meriwayatkan ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri, mensucikan diri. Ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ayat ini turun kepada orang-orang Ansar. Ayat ini turun kepada orang-orang Ansar. Yaitu ayat ini memuji orang-orang Ansar. Bahwasanya orang-orang Ansar adalah orang-orang yang cepat di dalam bertaubat dan mereka adalah orang-orang yang selalu membersihkan diri. Sehingga ini menjadikan heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa orang-orang Ansar ini sampai turun ayat pujian untuk mereka? Akhirnya Rasulullah bertanya kepada orang-orang Ansar, apa yang menyebabkan kalian dipuji oleh Allah dengan ayat ini? Maka orang-orang Ansar mereka menjawab, sesungguhnya kami di dalam membersihkan setelah buang air kecil atau buang air besar, mereka menggunakan batu kemudian diikuti dengan menggunakan air. Nah, sehingga kalau di situ ada tisu, dilap dulu pakai tisu, kemudian setelah itu disiram lagi dengan menggunakan air. Ini yang afdol. Ini yang paling afdol. Namun apabila dibanding menggunakan air di dalam membersihkan najis dengan menggunakan batu, maka yang afdol menggunakan air. Namun yang lebih afdol lagi apabila menggabung kedua-duanya. Nah, kembali dalam permasalahan, secara asal yang afdol di dalam membersihkan najis adalah menggunakan air. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-11, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum bih. Dialah Allah yang telah yang menurunkan kepada kalian dari atas, dari langit. Yaitu dari sumu. Sumu yakni atas, maksudnya adalah mendung. Dialah Allah yang menurunkan untuk kalian dari mendung berupa air untuk membersihkan kalian. Sehingga ini secara asal tujuan Allah, di samping tujuan lain Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari mendung adalah untuk membersihkan diri. Apakah membersihkan dari najis yang hakiki ketika mengenai kita seperti air kencing, maka kita membersihkannya dengan menggunakan air. Nanti ada sendiri tata caranya. Apabila itu merupakan hadas, maka kita membersihkannya dengan menggunakan air dengan cara berwudu. Nah, ini yang asal di dalam membersihkan najis. Nah, di sini ada perlu kita ingatkan, mungkin di dalam kita membaca tafsir terjemahan atau mungkin di dalam bahasa Arab, sama'un itu artinya kan langit. Sama'un artinya langit. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman menurunkan air dari sama'. Sama' kan langit. Berarti kalau kita terjemahkan, dialah Allah yang menurunkan kepada kalian air dari langit. Ini penafsiran yang keliru. Ya, secara bahasa sama itu artinya langit. Karena nanti ini khawatir ada orang yang mencari-cari celah untuk mengkritisi Al-Quran, akhirnya mencari ini. Di sini Allah mengatakan Allah menurunkan air dari langit. Padahal kalau kita naik pesawat di atas hujan, nanti di atas mendung tidak hujan. Iya kan? Kalau di bawah hujan, kita naik pesawat, kemudian menembus mendung, sampai ke atas mendung, itu di atas tidak hujan, yang hujan di bawah. Oh, berarti tidak benar Allah, berarti Al-Quran itu keliru. Berarti Al-Quran keliru. Kenapa? Karena Allah mengatakan dialah Allah menurunkan dari langit berupa air hujan. Padahal air hujan itu bukan dari langit, dari mendung. Berarti Al-Quran itu keliru. Nah, ini khawatir ada orang yang mengkritisi Al-Quran demikian. Maka perlu kita jelaskan. Ya, as-sama kalau kita terjemahkan artinya adalah langit. Artinya langit. Namun bahasa Arab itu tidak seperti bahasa kita. Kadang satu lafaz itu memiliki makna yang berbeda-beda. Yang diinginkan sesuai syariat. Apabila itu terkait dengan ayat ataupun hadis. Nah, sekarang as-sama, ya secara keseringan kita terjemahkan artinya itu langit. Namun bagi yang mengetahui ilmu bahasa Arab, itu akan paham dan mengerti sama itu secara bahasa artinya as-sumu. Sama itu berasal dari kosakata, dari kata dasar yang yakni dengan dari as-sama, dari kata dasar yang berbunyi as-sumu. Lalu apa itu as-sumu? As-sumu adalah al-ulu yang artinya itu tinggi atau di atas. Sehingga as-sama di sini maknanya bukan langit. Ketika kita membaca ayat-ayat yang berkaitan tentang Allah menurunkan hujan dari sama, maka sama di sini artinya bukan langit, namun ulu, yaitu ketinggian. Berarti kalau kita terjemahkan, dialah Allah yang telah menurunkan kepada kalian air hujan dari ketinggian, dari atas, bukan dari langit. Kalau Anda menerjemahkan dari langit, kemudian Anda mengkritisi Al-Quran, berarti Anda yang keliru di dalam menerjemahkan. Karena tidak semua as-sama itu bermakna langit. Di dalam bahasa Arab sesuatu ma'ruf, ya dikenal dalam bahasa Arab, as-sama di antara makna as-sama adalah as-sumu, al-ulu, yang artinya tinggi atau atas. Seperti ayat ini, dialah Allah yang menurunkan air hujan dari atas untuk kalian agar untuk membersihkan kalian. Nah, seperti contoh lain yaitu cerita ketika Rasulullah menanyai seorang budak wanita. Budak wanita ini setelah ditempeleng oleh Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, kalau tidak salah, karena gembala si Bahram, budak ini diperintahkan untuk menggembala dombanya, ternyata dombanya, beberapa domba disergap oleh serigala. Akhirnya Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami marah. Akhirnya beliau pun menempeleng budak wanita ini. Setelah menempeleng, beliau menyesal. Beliau menyesal. Akhirnya beliau curhat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya telah menempeleng budak wanita saya dan saya menyesal. Apa yang kira-kira saya lakukan? Maka Rasulullah memanggil budak tersebut. Diberikan dua pertanyaan. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, Aina Allah, di mana Allah? Maka budak wanita tersebut mengatakan, Allahu fis sama. Kemudian pertanyaan yang kedua, di siapa? Wa man ana, siapa saya? Budak wanita tersebut mengatakan, Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, "A'tiqha fa innaha mu'mina." Kalau kamu menyesal terkait dengan pukulan yang kamu berikan kepada budak wanita tersebut, bebaskan dia. Karena sesungguhnya budak wanita tersebut adalah wanita yang mukminah. Nah, di dalam salah satu pertanyaan Rasulullah kepada budak wanita tersebut, Rasulullah mengatakan, "Di mana Allah?" Wanita budak tersebut menjawab, Allah fis sama. Allahu fis sama. Kalau kita terjemahkan ya berarti Allah di langit. Allah di langit. Berarti kalau diterjemahkan Allah di langit, berarti Allah itu diliputi oleh langit. Dan itu maha suci Allah dari yang demikian. Tidak ada yang bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Akbar. Allah itu maha besar. Sesuatu yang terbesar adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang paling besar. Tidak ada yang lebih kebesaran Allah. Sehingga yang dimaksud di dalam ucapan ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala ala sama, di atas langit. Padahal kata fi, kalau kita terjemahkan seringnya itu di dalam. Muhammadun fil baiti, Muhammad di dalam rumah. Nah, sekali lagi, bahasa Arab bukan bahasa kita. Jangan kita paksakan sesuai dengan versi bahasa kita. Ya, secara keseringan fi itu artinya di dalam. Namun di dalam bahasa Arab, dan itu sesuatu yang dikenal di dalam bahasa Arab, fi yang biasanya kita terjemahkan artinya di dalam, terkadang-kadang juga bermakna ala, artinya di atas. Seperti contoh ucapan kita, seandainya ucapan orang Arab, bukan ucapan kita, ucapan orang-orang Arab, nahnu namshi fil ard, kami berjalan di fil ard, di bumi. Kira-kira ini bisa gak diterjemahkan, kami berjalan di dalam bumi. Ya, apa kira-kira, bisa gak? Gak bisa, iya kan? Tidak bisa kita berjalan di dalam bumi. Yang bisa berjalan di dalam bumi, cacing, iya kan? Nah, kalau kita manusia tidak bisa. Sehingga apakah benar kemudian ucapan nahnu namshi fil ard dengan fi kemudian diartikan di dalam? Tidak benar. Namun yang benar adalah nahnu namshi fi, dengan makna di atas. Nah, maksudnya di dalam bahasa Arab jangan dikembalikan dengan menyesuaikan bahasa Indonesia. Tidak bisa. Kita harus juga mengembalikan ke dalam kaidah-kaidah bahasa Arab. Kita harus menyesuaikan di dalam kaidah-kaidah bahasa Arab. Terlebih lagi kalau itu terkait dengan syariat, Al-Quran dan hadis. Jangan kemudian diarahkan ke, dipaksakan menyesuaikan dengan bahasa Indonesia. Tidak. Bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Sehingga kita harus memahami syariat Islam dalam Al-Quran dan hadis sesuai dengan lughah bahasa Arab yang fasih. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan, dan mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.